Motivasi Islami. Para pendengar, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan untuk menghilangkan rasa gundah dan gelisah dalam kehidupan ini, yaitu kita harus mempunyai keyakinan bahwa cobaan yang telah datang menimpa kita itu kecil kalau dibandingkan dengan besarnya nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa dan pandai menjadi hamba yang bersyukur. Agar apa? Agar kita tidak diperbudak dengan pikiran-pikiran yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya malah kita mendapatkan kesengsaraan, malah kita mendapatkan kegundahan, malah kita mendapatkan keresahan hidup di dunia ini. Kalau kita tengok dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim, banyak sekali ayat-ayat yang berkata dan mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fungsinya untuk kita pikirkan, kita renungkan, sehingga nikmat tadi bisa mengalahkan dari perasaan dan pikiran kita ketika ujian dan cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya, kata Allah, kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung karunia atau nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi keyakinan kita bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ujian yang datang kepada kita. Ketika kita bisa membandingkan hal seperti ini, maka akan muncul rasa syukur kita kepada Allah, dan akan muncul rasa sabar kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita sudah hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Sungguhnya kata Allah bahwa aku telah memberikan nikmat kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh manusia dan kepada seluruh makhluk. Kal kautsar, nikmat yang sangat banyak dan sangat tidak terbatas. Agar apa? Agar kita menjadi makhluk atau hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang bersabar ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ujian yang menimpa kita. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Bahwa nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nikmat Allah yang mana yang telah Allah berikan kepada kita yang akan kita dustakan. Tidak ada. Bahwa seluruh nikmat yang telah Allah berikan ini adalah fasilitas, fasilitas untuk kelangsungan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan kita harus meyakinkan terhadap diri kita bahwa cobaan yang datang kepada kita saat ini itu sangat kecil dibandingkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini fungsinya agar kita tidak cenderung atau terus berpikir atau terus diperbudak dengan perasaan-perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ujian kepada kita, terus memberikan kesengsaraan kepada kita, terus memberikan cobaan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang cepat putus asa. Padahal ya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa cobaan itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa menanamkan menanamkan keyakinan dalam diri kita semua, meyakinkan dalam hati kita semua bahwa cobaan yang datang kepada kita itu jauh lebih kecil daripada karunia yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk jiwa-jiwa yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak menjadi manusia sengsara yang terus diganggu, yang terus dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.